بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. انتهينا بالأمس من مبحث الأسماء الستة، والمبحث الأخير في الهم، مرات في الهم عندك يا فايز. الأفصح في استعماله sesuatu yang buruk. La hadza makna. Nah, fi istimal lil han. Maksudnya apa? Jumhur Arab tastamilu apa nama apa? I'rabul. Lafat. I'rabu bil harakat. Nah, i'rabu bil harakat. Misal apa? Misal ra'aitu hanaka. لا مثل اسم منقوص اسم مفرد تماما صح. منقوص هنا منقوص لفظي. نعم منقوص لفظي. نعم ولذلك الإعراب ظاهر هنا ليس منقوص معنوي أو اصطلاحي. المنقوص المراد هنا في قول ابن هشام رحمه الله تعالى kana bil ijma'i manqusan. Naam. Tayyib. Ai mahdhufan lam, yani naqas lughawi. Lamuhu hadifat. Naam. Wa sababu hadfihi madha? Abu Umar. Ma fi sabab. Naam, laysa fihi sabab. Wa yuqalu fi i'tibatan. Naam. Tayyib. I'tibatan. Wa qad athbata Sibawayh anna al-han aidan uriba bil huruf. Naam. Misal asma'il khamsah idha udifat. Naam, inda al-idafah مثل أسماء الخمسة تماما، ولكن هذا لغة قليلة. طيب ندخل في المثنى. قال رحمه الله تعالى: المثنى وجمع المذكر السالم. والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيتون فيرفع بالواو. لماذا نقرأ والجمع معطوف على ماذا؟ معطوف على مستثنى إلا الأسماء الستة. نعم. والمثنى وجمع المذكر السالم فيرفع بالواو ويجرم وينصبان بالياء. وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وقد اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبه كالجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. نعم. نقرأ ta'liq wal musanna ka Zaidan fa yurfa'u bil alif. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Halun min al-musanna ay halal musanna halal musanna mabniyan faqiqata haqiqatuhu wa mahiyatuhu ka Zaidan fa huwa ta'un li ta'rifi bil misal wajaru ala hadhihi tariqati Ibnu al-Hajib was-Samarqandi wa ghayruhuma wa huwa jawabun an su'alin muqaddar ka anna qailan qala la ma haqiqatul musanna fa qala ka Zaidan min kulli ismin dalil ala isnain wa kana ikhtisaran lil muta'atifin lil lil muta'atifain. Nah, baik, paham hal. Nah, wal musanna ka Zaidan. Jadi sekarang Ibnu Hisham ingin menjelaskan, nah, atau Syekh Hafidzahullah Ta'ala menjelaskan ka Zaidan ini hal dari musanna. Nah, taim. Maksudnya adalah, nah, hal musanna mabniyan mubayyinan haqiqatahu wa mahiyatahu, untuk menjelaskan hakikat musanna. Dan apa itu musanna? Cukup dengan apa memberikan contoh ka Zaidan. Nah, memberikan definisi dengan contoh. Dan nah, berjalan di atas tariqah ini Ibnu al-Hajib, demikian pula Samarqandi dan yang lainnya. Nah, dan ini merupakan jawab untuk suatu pertanyaan yang muqaddar. Seakan-akan di sana dia mengatakan apa itu hakikat musanna, maka beliau mengatakan ka Zaidan, seperti Zaidan. Naam, itu semua isim yang menunjukkan makna itsnain. Naam. Taim. Wa kana ikhtisaran lil muta'atifain. Yaitu namun sana ini adalah apa? Ikhtisar, ringkasan dari apa? Dua isim yang diathafkan. Zaidun wa Zaidun. Maka kemudian diringkas menjadi apa? Zaidan. Paham? Wa qawluhu ka Zaidan mahkiyun wa ila fal qiyasu ka Zaidaini bil ya. Nah, Zaidan ini hikayat, makanya pada zaman sekarang ikhwanifillah mudah alhamdulillah dengan tanda-tanda baca yang nah, semakin apa lengkap, sehingga yang demikian tinggal dikurung. Nah, dengan adanya kurung ini kita bisa apa lebih jelas. Coba kalau nggak dikurung, nah akan repot. Dan kalau diberi kurung menunjukkan keinginan hikayah dari apa, dari pengarang. Jadi sehingga kan Zaidan mahki. Sebab apa? Jika tidak demikian, ya kias harusnya apa? Ka Zaidaini dalam keadaan apa? Majrur. Lakinnahu arada hikayata raf'i fa huwa majrurun bi ya'in muqaddarah mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi alifil hikayah. Naam, alif hikayah yang ada pada Zaidan. Berarti i'rabnya demikian. Tayyib. Az-Zaidan harusnya apa? Az-Zaidaini. Tayyib, berarti mengi'rab Az-Zaidan apa di sini? Ismun majrurun. Naam. Tayyib. Adapun i'rab di sini sesuai dengan tariqah Ibnu Hisham. Majrurun biya'in muqaddarah. Naam. Majrurun bi'in muqaddarah, kalau i'rab yang biasa kita pakai apa? Majrurun bil kaf wa alamatu jarrihi alya al muqaddarah mana amin duhuriha ishtighalul mahal bi alifil hikayah. Nah, paham ini? Man. Tayyib. Kemudian ulu. Ulu mubtada khabaruhu qawluhu fi akhiril matan kal jama'. Naam. Dihidupkan. استمر. مبتدا خبره قوله في اخر المتن كالجمع والمراد به جمع المذكر السالم فعل للعهد الذكر عهد ذكري ذكري للعهد الذكري والمراد ان اقول وما ذكر بعده كالجمع اي كجمع المذكر السالم المستوفي للشروط رفعا ونصبا وجرا. Nah, setelah beliau memberikan contoh ya kan bahwasanya mutsana itu na'am intinya seperti Zaida. Dia dirafakkan dengan alif. Demikian pula dikecualikan dari yang di'irab dengan harakat adalah jamak mudzakkar salim seperti apa Zaidun. Maka na'am dirafakkan dengan wawu dan dijarkan serta dinasabkan dengan ya karena hukumnya sama mutsana jamak mudzakkar salim. Kemudian beliau menyebutkan mulhaqat ya kila wa kilta. Tayyib, demikian pula isnan wa sanatan. Ini mereka mulhaq dengan apa musanna. Tayyib. Setelah itu menyebutkan mulhaq dengan apa? Jamak mudzakkar salim mulai dari wa ulu. Maka dikatakan di sini untuk ta'liq ulu yaitu sebagai mubtada ya. Wa ulu apa? Kal jam'i. Naam. Wa ulu kal jam'i. Jadi ulu mubtada khabaruhu qauluhu fi akhiril matan kal jam'i. Paham? Jadi bagusnya itu malah titik di situ sehingga apa tidak membingungkan atau lebih bagus lagi diletakkan penulisannya di bawah. Di enter dulu baru na'am dimulai dari ulu. Ini akan memperjelas bagi orang yang membaca. Jadi ulu dan yang disebutkan setelahnya itu adalah apa? Mubtada. Nah, dan khabarnya kal jam'i. Wal muradu bihi jam'ul mudzakkar salim. Fa'al lil ahdi dzikri. Naam, al pada al jam'i ahdi dzikri. Maksudnya apa ikhwan fillah? Naam, yang kembalinya kepada apa? Jamak yang disebutkan sebelumnya yaitu jamak mudzakkar salim. Naam, jamak mudzakkar salim. Baik. Wal murad anna ulu wa ma dzakarahu ba'dahu kal jami'i ka jam'il mudzakkar salim al mustawfi li syurut. Hukumnya seperti jamak mudzakkar salim yang memenuhi apa syarat-syaratnya dari sisi rafa, nasab maupun jar. Nah. Cuman lafaz-lafaz ini ya ulu, isrun, alamun ini mulhaqat. Kenapa? Karena mereka kehilangan na'am tayyib syarat dari syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Nah, tidak lengkap syaratnya sehingga mereka dikatakan mulhaq. Ini secara ringkas tentang matan. Nah. Iqra badahu apa? Syahrikan wa ta'ala al-babu thani wal-babu thalith mimma khuraja anil asal المثنى كالزيدان والعمران وجمع مذكر سالم كالزيدون والعمرون. تعليم الباب الثاني والباب الثالث جمعهما لاشتراكهما في النسب والجر بالياء مع رعاية الاختصار. نعم. ini alasan kenapa digabung antara musanna dan jamak mudzakkar salim di sini? Berarti alasannya apa, Abdullah? Nah, karena sama hukumnya ketika apa? Nasab dan jar. Nah, dinasabkan dan dijarkan dengan apa? Dengan ya. Baik. Ada pun rafa sama tidak? Ketika rafa berbeda. Nah, musanna dengan apa? Alif kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu. Samit. Amal musanna fa innahu yaqa'u bil alif niyabatan 'ala dhamma wa yujarru wa yunsabu bil ya niyabatan 'ala al kasra wal fatha wal fatha. Naqulu ja'a zaidani wa ra'aytu zaidaini wa marartu bi zaidain. تعريف المثنى. قال المحقق إذا هو تعريف المثنى الاسم المعرب الدال على اثنين اتفاقا اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. طيب نعم. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. طيب تعريف المثنى الاسم المعرب الدال على اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. ini تعريف dari مثنى yaitu اسم yang معرب yang menunjukkan atas dua نعم atas apa dua yang kedua perkara ini ikhwan fillah ittafaqa fil wazni wal huruf yang apa yang sama dari sisi wazan dan hurufnya. Nah, kalau dua perkara kok berbeda enggak bisa dijadikan musanna. Nah, bi ziyadatin aghnat anil atifi wal ma'tuf dengan suatu tambahan yang mencukupkan dari apa? Atif dan ma'tuf. Ketika seorang mengatakan Zaidun wa Zaidun. Naam. Zaid di sini, naam. Yang pertama dengan Zaid yang kedua ittafaqa fil wazni wal huruf. Naam. Kemudian ingin dibuat menjadi musanna. Naam. Maka naam tinggal ditambahkan dengan ziyadah alif dan nun, Zaidan. Sehingga dengannya naam cukup naam dari menyebutkan atif dan ma'tuf. Ini makna dari ta'rif. استمر فخرج بالمعرب المبني فلا يثنى واما نحو ذان ذاني وثاني واللذان واللذان فصيغ موصول موضوعة للمثنى موضوعة فصيغة موضوعة للمثنى موضوعة للمثنى ليست مثنى حقيقة على الأسف عند جمهور البصريين. طيب خرج بالمعرف المبني نعم karena مبني tidak di tasniyah فلا يثنى. Kemudian contoh sekarang yang dia itu mabni khanifillah tapi kok masuk kategori musanna. Contohnya mungkin seorang akan muncul dhani dhani, tani, alla dhani, alla tani. Sebagiannya mengatakan ini mabni karena isim mausul, alla dhi. Sebagiannya lagi tidak mengatakan itu mu'rab karena alla dhani ketika dalam kondisi naam kondisi nasab dan jar berubah alla dhani. Tayyib. فصيغة موضوعة للمثنى. طيب. Adapun contoh-contoh ini maka dia apa dibentuk ikhwanifillah memang diletakkan untuk musanna. Laisa musannatan haqiqatan 'alal ashah 'inda jumhuril basriyyin, tapi dia bukan apa musanna yang hakiki menurut pendapat yang sahih di kalangan basriyyin. Cuma ikhwanifillah dia memang apa diletakkan untuk menunjukkan apa musanna menunjukkan dua. Taib dan yang rajih yang dirujukkan oleh Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala dalam durus beliau bahwasanya alladzani wallatani yang rajih mu'rab sebagaimana zahirnya tidak perlu kita repot-repot. Naam, taib karena berubah. Naam, alladzani allataini. Naam. Ketika dalam kondisi jar misalnya billataini billadaini. Taib. Tamir. وبقوله دال على الاثنين ما دل على واحد نحو زيدان علما على رجل وكلبتان بالباء بالباء الموحدة موحدة موحدة اسم للآلة للآلة المعروفة. طيب dalun ala tsnain berarti keluar darinya apa yang menunjukkan satu saja. Nahu zaidan alaman ala rajul. Kalau zaidan dijadikan sebagai nama untuk apa? Untuk satu orang laki-laki, ya dia berarti bukan musanna. Berarti na'am ja'a zaidan ra'aitu zaidan marantu bi zaidani. Na'am ja'a zaidanu, ya, jadi i'rabnya di mana? Di nunnya. Na'am, di nunnya. Karena apa? Karena digunakan untuk alam, untuk nama. Jadi bentuknya menggunakan apa? Isim mutsanna tapi digunakan untuk satu orang. Berarti zaidanu, zaidana, zaidani. Tayyib i'rabnya pada nun. Demikian pula apa? Kalbatan. Kalbatan bilba al-muwahadah, maksudnya ba nam kalbatan dengan satu titik untuk membedakan dengan ya. Nama untuk alat yang ma'ruf, nam untuk suatu alat, maka ini menunjukkan satu bukan menunjukkan dua, sehingga tidak dikatakan sebagai musanna. Tayyib tidak dikatakan sebagai musanna. Yang masyhur apa? Sya'rani. Sya'rani nam tayyib Sya'rani, dua rambut, ini juga nama atau nisbah bahkan. Maka tidak dikatakan musanna. Tayyib ja'a Sya'rani ra'aitu apa? Sya'rana, ya marattu bi Sya'rani. Ja'a Sya'ranu berarti. Nah, kecuali kalau dia ingin dijadikan apa? Senantiasa dalam kondisi Sya'rani. Tidak di-irob berarti dihukumi seperti mabni kalau dia alal hikayah. Tapi yang jelas ikhwanifillah, di sini dipersyaratkan menunjukkan dua. Berarti kalau bentuknya musanna tapi kok tidak menunjukkan dua, maka tidak dikategorikan musanna. Nah, terus وخرج بقوله اتفق الرجلين نبو العمرين في عمر وعمر ومنه اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن هشام أبي جهل وغاب من سبقت له السعادة. نعم وخرج بقوله اتفق في الوزن nahu al-umaraini. Tayyib al-umaraini. Nah, ini tidak sepakat, tidak sama dari sisi lafaz dan wazannya. Huruf-hurufnya juga berbeda. Amr dan Umar. Salah satunya ada wawunya. Demikian pula harakatnya berbeda. Wazannya jelas berbeda. Naam. Amr dan Umar ini dinamakan dengan umaraini. Sebagaimana dalam hadis Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umaraini ilaik. Ya Allah, na'am muliakan al-Islam dengan salah satu umaraini yang paling engkau cintai. Tayyib fi Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham Abi Jahl. Wa ghalaba man sabaqa lahu sa'ada. Naam. Dan naam tayyib menang dari kedua orang tersebut, orang yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dia untuk berbahagia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kharaja bi qawlihi fil huruf al-umaran. Al-umaran. Kalau tadi apa? Amraini dari sisi wazan. Ya. Umaraini dari sisi wazan. Kalau yang dimaksud adalah Amr dan Umar. Tayyib. Wazannya berbeda. Sekarang yang dari sisi hurufnya juga berbeda. Nah, juga sama-sama Umaron, alhamdulillah. Umaron, kalau yang dimaksudkan Abu Bakar wa Umar. Demikian pula Abawan fil Abi wal Ummi. Tayyib wal qamaran fi syamsi wal qamar. Tayyib wa ghuliba fil awwal al akhaf wa fil tsani al asyraf qala ta'ala wa rafa'a bawaihi 'ala al 'arsy. Tayyib. Ini namanya apa? Naam taghrib khanifillah. Tayyib dimasukkannya dalam bentuk musanna dan bentuk musanna taghliban. Abu Bakar wa Umar saling digelari dengan apa? Umaran. Sebabnya apa khanifillah? Kenapa kok yang diambil Umar? Dikatakan di sini wa ghuliba fil awal al akhaf. Untuk contoh yang pertama untuk Umaran, ini apa? Diambil Umar sehingga dimenangkan dalam penamaannya dikarenakan dia akhaf, lebih apa? Lebih ringan. Beda kalau Abu Bakar kan ada dua kata, sedangkan Umar cuma satu kata, sehingga diambil untuk taghlib menjadi apa? Umaron, diambil dari Umar. Bapak dan ibu, nam ab wal ketika mau dimasukkan dalam bab taghlib, ya, menjadi apa? Abawan. Alasannya apa? Dipilih yang asyraf, yang lebih mulia. Naam. Tayyib. Dalilnya qala ta'ala wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Karena laki-laki tentunya lebih naam utama dari jenisnya daripada perempuan. Wa fi tsalits al-mudzakkar. Naam. Asy-syams wal qamar. Tayyib. Dimenangkan apa? Dimenangkan apa? Al-qamar. Kenapa? Karena mudzakkar. Taib afi tsalits al-mudzakkar wa hadha an-naw masmu'un yuhfadhu wa la yuqasu alayhi. Nah, jenis ini khanifillah masmu' dihafal dan tidak bisa dikiaskan. Penggunaannya kita dengar dari orang Arab. Taib. Kenapa kok tidak syamsyan? Taib syamsyan. Tapi apa? Qamaran. Nah. Ini alasannya karena dikuatkan yang mudzakkar. Dan itu kembali kepada orang Arab. Sedangkan tadi untuk Umar dan Amr dimenangkan Umar, kenapa alasannya? Al-ghalaba man sabaqa lahu as-sa'adah, yaitu dimenangkan yang apa? Yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis kebahagiaan baginya, yaitu yang masuk ke dalam Islam. Yaitu Umar bin Al-Khattab. Qala wa kharaja bi qawlihi bi ziyadatin ila akhirih, yaitu bi ziyadatin aghdad 'anil 'atif wal ma'tuf. Kila wa kilta wa thnani wa thnatan. Id lam yusma kilun. Wala na'am kila. Wala thnun wala ithnatun. Tayyib wa hadhihi al mukharrajat mulhaqatin bil musanna fi i'rabih la minhu. Naam. Tayyib. Wa hadhihi al-mukharrajatu mulhaqatun bil musanna fi i'rabih la minhu. Jadi apa-apa yang dikeluarkan ini, yaitu mulai dari apa tadi? Dhani wa tani ladana alladhani. Tayyib. Kemudian umaron dan seterusnya ikhwan fillah, maka dia mulhaqat. Naam. Dimulhaqkan dengan apa? Dengan musanna, bukan apa? Bukan bagian dari musanna. Tsumma alam annahu yushtaratu fi kulli ma yusanna 'inda al-aktsarin syurutun tsamaniyah. Nadhamaha ba'duhum biqawlihi syartul musanna an yakuna mu'raban fa mufradan munakkaran marukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumatsilun lam yughni anhu ghairuhu. Tayyib. Syarat musanna itu ada 8, ya, ada 8 dikumpulkan dalam bait ini. Naam. Syarat musanna an yakuna mu'rab, dia dari apa? Dari isim yang mu'rab. Kemudian mufrad, munakkar, dia nakira. Tayyib. Ma rukiba tidak ditarkin. Kemudian muwafiqan fil lafd wal makna lahu, mencocoki dari si lafad dan makna. Mumathilun lam yughni anhu ghairuhu. Tayyib. Kemudian mumathil sama. Naam. Zaidun zaidun. Naam. Kemudian tayyib. Hindun ya hindun. sama lam yughni anhu ghairuhu, yang tidak apa bisa mencukupkan naam dari naam lafaz tersebut selainnya. Ya, maksudnya enggak bisa digantikan Zaid ketika Zaidan, ya, Zaid wa Zaid ya menjadi Zaidan, enggak bisa diganti dengan selain Zaid. Qala wa fala yuthanna ma kana mabniyan kama taqaddam. Mabni tidak bisa ditasniyah. Wa la yuthanna al-muthanna wal majmu' ala hid ala haddi. Demikian pula yang sudah musanna tidak bisa dijadikan musanna lagi. Demikian pula yang dijamak tidak bisa dijadikan musanna, tapi harus mufrad. Li'alla yalzamu ijtima'u i'rabain. Nah, li'alla yalzam ijtima'u i'rabain. Fa'ilnya muqaddar. Li'alla yalzam ijtima'u i'rabain, agak tidak apa? Melazimkan, yaitu mengakibatkan bergabungnya dua i'rab. Walayuthanna al-alamu bakiyan ala alhamdulillah. Ya bismillah. Walayuthanna al-alamu bakiyan ala alamiyatihi fal yunakkar thumma yuthanna. Ini untuk syarat berikutnya, panitilah munakkaron. Tidak bisa nama isim alam itu di tasniyah selama dia masih apa kondisi sebagai apa, sebagai mutsanna, bahkan harus dia di apa dinakirahkan kemudian baru jadikan mutsanna. Wa dalilu ala tankir dukhulul alif falam. Nah, dalil yang menunjukkan kalau itu na'am terjadi proses dijadikan nakirah dulu ya khanifillah, masuknya alif dan lam. Fa yuqal az-zaidan. Matalan, kalau dia itu ma'rifat ya tidak bisa bergabung dengan al-lagi ya. Naam az-zaidan. Wa yuthanna al-murakkab al-isnadi ittifaqan. Zaidun qa'imun. Naam musamma bihi. Tidak bisa dijadikan apa? Dijadikan mutsanna itu murakkab isnadi. Ini berdasarkan kesepakatan. Contohnya misalnya seorang dinamakan Zaidun qa'imun. Pengen ngasih nama Zaitun Qaimun. Tayyib. Kalau sepupuana salid li balada. Ini juga murakab. Tarkib isnadi. Nah, salid li balada. Nah, pengen anaknya jadi penguasa negeri kayaknya. Tayyib. Zaitun Qaimun misalnya. Ini tidak bisa dijadikan musanna. Nah, wa kadza al-muraqqab tarkiban masjiyan 'ala al-ashah. Tarkib masji juga enggak bisa. Misalnya ba'ba labakka mau jadikan musanna enggak bisa. Wa amal idhafi fa yuthanna sadruh wa huwa al-mudhaf. Adapun tak tarkib idhafi maka yang di musanna apa? Yang ditasniyahkan yaitu ujungnya mudhafnya. Fataqul fi tasniyati ghulamu Zaidin menjadi apa? Ghulama Zaidin. Seperti apa? Contoh ja'a Abdullah. Naam abda. Naam abdani lillah. Abdullah. Wa la yuthanna ma lam yattafiq fil lafz. Demikian pula tidak bisa ditasniyah yang tidak mencocokin dari isi lafaz. Wa amal abawan wal qamaran wal umaran famin babit taghlib. Jadi itu beda lagi. Jadi masukkan apa min babit taghlib. Wala man lam yattafiq fil makna fala yuthanna, yang tidak sama maknanya maka tidak bisa jadikan musanna. Fala yuthanna al mushtarak, yaitu lafaz yang mushtarak, yaitu satu lafaz ya khanifillah tapi memiliki makna beda-beda. Contohnya ain, ain mata, al mushtarak bainal basirah na'am wad dhahab taib wa ghairihima. Lafaz ain ini bisa digunakan untuk apa? Untuk na'am al-basirah, yaitu mata kepala ini, atau apa? Untuk emas, atau untuk mata air, atau untuk yang lain, atau untuk mata-mata. Mata-mata juga dinamakan ain, jasus. Tayyib. Kalau mau dijadikan musanna, misalnya yang diinginkan adalah apa? Mata kedua mata kita ini. Tayyib. Kedua mata kita berarti mata sama mata, berarti boleh ya kan? Ainan. Tapi ketika lafadznya ain tapi yang satu diinginkan selain makna naam yang pertama, misalnya satunya ain mata kita ini, satunya ain bermakna naam jasus atau bermakna mata air, ini tidak bisa jadikan musanna. Wa min thamma lahanu al-hariri fi qawlihi, yang dari pembahasan inilah apa mereka menghukumi al-hariri jatuh dalam lahan, dalam perkataan dia, jabil aini hina a'ma hawahu ainahu fanthana bala ainaini. Taib fa'arada bil ain al-ula al-mal, nam yaitu emas tadi, wabithaniyah al-basirah. Taib jabil aini hina a'ma hawahu, taib ainahu fanthana bala ainaini. Ya, ainaini, nam ini jadikan musanna. Padahal yang dimaksudkan adalah yang pertama ain yang bermakna mata, tayyib, tayyib bermakna ain, tayyib yang kedua bermakna ain yang pertama bermakna harta, yang kedua bermakna apa? Mata ini, mata untuk melihat. Tayyib. Hariri akhwani fillah dikenal dengan adib, yaitu dari sisi na'am adab, dari sisi lugah maksudnya, dan syair juga terkenal. Cuman apa dulu untuk contoh ini, seorang yang ketika melihat Imam Hariri kaget. Kenapa? Karena namanya terkenal tapi ketika dilihat apa? Tidak seapa? Tidak sebagus namanya, semasyhur namanya yaitu nama orangnya. Apa dulu peribahasanya? Apa? Tayyib. Naam. Tayyib. Depannya apa? Mu'aydi. Mu'aydi, ya kan? Mu'aydi khairun tasma'u bil mu'aydi khairun min antara. Ya. Tayyib, mendengar beritanya lebih bagus daripada melihatnya. Taim. Qala radi. Taim. Wa la yuthanna al-haqiqah wal majaz. Wa amma qawluhum al-qalam hadul lisanain syadz indal jumhur. Nah, satunya diinginkan makna haqiqah, satunya diinginkan makna majaz, ini juga tidak bisa dijadikan musanna. Seperti perkataan mereka al-qalam hadul lisanain. Pena itu salah satu dari apa? Dua lisan, yaitu lisan kita ini dan lisan tulisan. Maka ini syad di sisi jumhur, karena tidak boleh satunya apa? Hakikat, satunya na'am kiasan. Qala radhi fi syarhil kafiyah wa dhahabal na'am Ghazwali wal Andalusi wa Ibn Malik ila jawazi mithli. Qala al-Andalusi yuqalu al-ainan fi aini syams wa aini al-mizan. Tayyib. Fahum yatabiruna fi tathniyah wal jam' al-ittifaqu fil lafdhi duna al-ma'na. Ini mereka-mereka ini ikhwan fillah disebutkan oleh Ar-Radi, yang penting apa? Bolehnya untuk tathniyah kalau apa? Lafadznya cocok. Walaupun makna yang diinginkan berbeda. Jadi mengenai persyaratan ikhwan fillah ittifaq fil lafdhi wal ma'na, ini ada khilaf. Adapun lafadz sepakat, tapi kalau untuk makna ada khilaf. Fala yuthanna ma la tsaniya lahu fi wujud. Fala yuthanna syamsu wal qamar. Dan tidak boleh dijadikan tasniyah sesuatu yang na'am hanya satu. Di jakarta ini hanya satu. Tayyib, yaitu maksudnya la tsaniya lahu fi wujud, yaitu tidak ada yang keduanya. Tidak ada yang kedua di na'am jakarta ini, di na'am di alam. Sehingga apa? Tidak bisa jadikan musanna asyamsu wal qamar. Wa amma qawluhum al qamaron li syamsi wal qamar fa min babit taglib. Sehingga apa? Ini bukan masuk musanna tapi babut taglib. Wal yuthanna mastughniya bi tathniyati ghairihi min tathniyatihi. Fala yuthanna sawa'un li'annahum istagnau bitasniyati na'am si menjadi apa? Siyan. Walam yakulu sawa'an. Jadi sawa'un fanifillah sawa' na'am. Ketika ingin na'am mengatakan dua perkara itu sama. Taim, dua perkara itu sama. Tidak kita katakan sawa'an, tapi apa? Siyan. Kenapa? Karena sudah dicukupkan. Sawa ini dicukupkan dengan apa? Tasnya dari si. Menjadi apa? Siyan. Di datang dari orang Arab. Adapun penggunaan sawa'an na'am dalam perkataan bait di sini itu dihukumi syarat. Ya Rabbi in lam taj'alil hubba bainana sawa'aini faj'alni ala hubbiha jalda. Naam, syahidnya sawa'aini. Ini syarat. Naam. Faidatun zida ala ma fi an-nadmi min asyurutil musanna alla yakuna lafdhu kul wa ba'd. Wa kadha ahadun wa 'aribun. Wa nahuhuma mimma yalzamun nafi listighraqil afrad. Wa nadhamaha ba'dhum bi qawlihi ziyadatan 'alal baitain wa lam yakun kullan wala ba'dan wala mustaghriqan fin nafi niltal amala. Jadi berarti semuanya ada 68 ditambah dengan syarat tambahan ini khanifillah. Yaitu bukan termasuk dari lafaz-lafaz ini, bukan makul, bukan ba'd, karena tidak bisa dikatakan ba'dani, ba'daini atau apa? Kul, ya, kullani, karena kul keseluruhan. Atau ahad. Ahad kan mulazim mufrad, ya kan? Tidak bisa kemudian ahadani atau arim. Tayyib. Dan yang semisal dengan keduanya, mimma yalzamun nafya listighraqil afrad. Tayyib. Dan dinantumkan sebagaimana disebutkan di bawahnya. Syaitnya untuk pembahasan kali ini berhubungan dengan makna musanna dan apa syarat-syaratnya. Baik, tambahan dari apa yang telah kita ambil dulu dalam apa? Dalam pelajaran jurumiyah, maka diingat-ingat na'am 8 syarat terutama yang penting. 8 syarat yang disebutkan na'am dalam 2 bait ini. Kemudian yang keluar dari persyaratan diingat-ingat. Adapun hukum jelas, nah, hukumnya jelas tentang rafa, nasab dan jar. Baik, nangkap ini. Nanti kalau alam harus dikasih alif lam. Apanya? Nama mau dikirim sana harus dikasih alif lam. Nah, Taim Az-Zaidan, karena dia nakirah, jadikan nakirah dulu. Taim.